Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadhilla aw mudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najahala aw nujahala alayna. Amin. Dewa itu mau aku ngomong aja karena dewa itu terus pun tiba apa orang ini dok remak tak iya. Ya masih gak ngerti artinya amin amin ini lho. Wong sing nangkon itu Allahumma bongkar tanah amin ngoten nih. Kita mau ngomong dewe. Nggih. Jadi tadi itu berdoa kepada Allah Ta'ala, Bapak Ibu, agar majelis kita ini majelis yang penuh dengan keberkahan, manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dikasih yang namanya ini saya ingin membuatkan amin. Agar kita itu sebagai manfaatlah ketika kumpul bareng di sini. Intinya Bapak Ibu, kita malam hari ini adalah melakukan amal soleh, maka kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Amin kalam. Nggih. Ibnu Hajar rahimahullah, Bapak Ibu, berkata dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Janaiz, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-na'ihata wal mustami'ah. Akhrajahu Abu Dawud. Nabi kata Abu Sa'id Al-Khudri, la'ana melaknat, ya. Siapa yang melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, beliau melaknat an-na'ihata wal mustami'ah. Siapa an-na'ihah? Na'ihah itu wanita yang niyahah, wanita yang meratap, yang meninggikan suaranya ketika ada orang mati, niyahah. Nah, itu wanita dari kata Nuh. Nuh itu kan tanisan. Makanya Nabi Nuh disebut dengan Nuh itu karena katanya banyak nangis beliau itu. Ya, jadi an-na'ihah di sini adalah wanita yang menangis, dan menangisnya itu memang ditinggi-tinggikan, Bapak Ibu, berteriak-teriak, sambil apa menampar pipi, menjambak rambut, merobek baju dan lain sebagainya. Nah, ini dilaknat. Wal mustami'ah, lo ini ada orang ini di situ, dia tidak melu-melu, cuma mendengarkan. Nah, wal mustami'ah, mustami'ah ini niat mendengarkan. Bukan orang lewat terus idep-idep tiba-tiba mendengar, Bapak Ibu. Jadi al-mustami'ah ini memang dia niat untuk mendengarkan niyaha. Ini dua-duanya dilaknat ya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, hadis ini dhaif Bapak Ibu. Loh, nak dhaif Ustaz? Iya, ya dhaif tetapi dikuatkan oleh hadis-hadis berikutnya Bapak Ibu. Hadis berikutnya adalah wa an ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Athiyyah radhiyallahu anha berkata akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la nanuha. Akhadha alaina, ngambil ya atas kami siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngambil baiat, ngambil sumpah. Jadi ceritanya Bapak Ibu, Ummu Athiyyah ini termasuk wanita-wanita yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara poin-poin baiat itu banyak ya. Jadi poin-poin baiat itu banyak, salah satunya adalah an la nanuha, kita tidak melakukan niyaha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengambil sumpah atas kita bahwa kita itu tidak akan berniyaha Bapak Ibu. Jadi niyaha ini haram. Loh, kenapa kok haram? Ya karena dia dosa besar. Loh, nah kok dosa besar? Karena dilaknat. Dan pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu, apapun dosa yang itu ciri-cirinya ada lima ini. Pertama adalah fat adzabun azim, adzabun muqim, ya adab yang besar di akhirat, berarti itu dosa besar. Ciri kedua ada hukuman had, seperti minum khamr dicambuk 80 kali atau 40 kali ya, seperti potong tangan ketika mencuri, seperti membunuh maka dikisos, seperti berzina maka dirajam atau dikuliti ya Pak. Diapakan camat? Ada orang berzina dikuliti. Dalam dilempar pasir. Napa? Apa nutiki? Dilempar batu, dirajam kalau muda, kalau sudah menikah. Tapi kalau muda-mudi maka dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Yeah. Yang ketiga, ciri dosa besar Bapak Ibu ada lafaz laknat. Ya seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang niyaha dan yang mendengarkan niyaha. Rasulullah atau Allah melaknat orang yang makan riba, memberi makan riba, ya pencatat riba, dua saksi riba, ya dua orang yang bersaksi riba. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hum sawa, mereka semua adalah sama. Sama dalam hal apa? Dalam dosa. Jadi dilaknat, Pak. Kemudian ciri berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia dari kaum yang lain. Seperti tasyabbuh itu kan, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, menyerupai ciri khas mereka, maka dia dari golongan mereka. Ini dosa besar juga. Jadi dikatakan dari mereka loh, bukan dari kaum muslimin. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, ada lafaz bahwa Allah atau Rasulullah atau dua-duanya berlepas diri dari pelaku. Ya. Seperti ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang maaf menggauli istrinya ketika pada dubur atau ketika haid, kemudian yang dia itu apa aqodalihyatahu ya aqodalihyatahu aqodalihyatahu itu mengikat anunya apa mengikat jenggotnya jadi jenggot itu diikat sampai ke sini Pak ya tujuannya ya untuk menghindari ain gitu terus yang ketiga saya lupa ada dalam kitab tauhid itu oke jadi intinya ketika ada lima ciri ini itu adalah dosa besar loh memang kenapa kalau dosa besar itu perlu taubat secara khusus beda dengan dosa kecil kalau dosa kecil itu bisa hilang sendiri dengan sholat lima waktu puasa Ramadan umroh dengan umroh ya haji dengan kita berwudu dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan dosa kecil Pak. Tapi kalau dosa besar harus ada tobat secara khusus dengan syarat-syarat tobat. Apa syarat-syarat tobat? Ada tiga. Pertama al-iqla', al-iqla' itu meninggalkan dosa. Yang kedua an-nadam menyesal. Menyesal kalau dia melakukan itu. Yang ketiga al-azmu ala adami tikrar bertekad berazam untuk tidak mengulang. Nah, kalau salah satu dari tiga syarat ini hilang, ya berarti itu bijui ya enggak diterima tobatnya. Ini kalau tobatnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan hak Bani Adam, ya di samping tiga ini ditambahkan yang keempat yaitu minta ke halalan minta ke kehalalan itu Bapak Ibu oke hadis berikutnya wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda al mayyitu mayyit yu'adzabu di adab fi qabri dalam kuburannya bimaniha alaihi gara-gara niyahah yang dilakukan untuknya muttafaqun alaihi hadisnya muttafaqun alaihi Bapak Ibu berarti jelas sahih. Nggih. Hadis berikutnya wa an Anas radhiyallahu anhu qala dari Anas radhiyallahu anhu berkata syahidtu bintan lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tudfan aku hadir menyaksikan aku ikut ya putri nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dikuburkan ini mungkin putri yang dulu meninggal loh yang apa disuruh mencuci memandikan sampai 7 kali ya kemudian dikasih apa dicampuri kapur barus dicampuri daun bidara mungkin putri yang itu Zainab namanya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal qabr beliau duduk di samping kuburan faraitu ainaihi tadma'an maka aku melihat kedua mata beliau meneteskan air mata berarti ini kalau sekedar meneteskan air mata boten nopo-nopo Bapak Ibu itu biasa sing ndak biasa itu niaha sing brok-brok kayak wong gendeng kesurupan itu loh nah itu sing enggak boleh itu kenapa karena itu jelas menyalahi takdir enggak terima dengan takdir enggak terima dengan takdir itu enggak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan siapapun enggak menerima keputusan Allah taala masih muslim dia kambing apa kafir itu banyak di situ Pak ya makanya enggak boleh beriman kepada apa kita harus ridho kepada takdir. Wa antum mina bil qadar, hendaknya engkau beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, baik takdir sing rasane enak maupun rasane ndak enak. Jadi yang namanya beriman kepada takdir itu ridho gitu loh, ridho ya. Jadi nerimo, pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Dan takdir itu ada dua, ada takdir syar'i. Itu yang berupa syariat-syariatnya. Allah menakdirkan ada syariat sholat, ada syariat puasa, ada syariat zakat, wajib diterima. Nek sampean muslim kemudian moh aku ndak mau syariat zakat, entek duwe ae misalnya gitu, berarti sampean ndak muslim. Enggak nerima takdir berupa syariat zakat atau mungkin wanita syariat jilbab misalnya. Itu takdir syar'i. Ada takdir kauni, Pak. Kauni itu bukan syariat tetapi kayak ini. Ono kecelakaan, ono sing mati, ya. Seperti itu. Nah, ini juga harus diridho, kita harus ridho, pasrah nerima, ya. Sami'na wa atho'na. Begitu Bapak Ibu. Nggih. Nah, untuk hadis yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa an-naihata wal mustami'ah, wanita yang niahah dan wanita yang sengaja mendengarkan niahah. Loh Ustaz, kok wanita? Kalau laki-laki ya opo? Ya sama sebetulnya Bapak Ibu. Cuma rata-rata pelakunya itu adalah wanita. Tukang sihir juga banyak wanita, Pak. Makanya enggak ada nenek sihir ya. Ada tak kakek lampir, enggak ada. Loh napa Ustaz dalil itu wa min syarrin naffatsati fil uqad, bukan wa min syarrin naffatsina. Naffats itu perempuan sih. Ada alif beta ya. Ini kan jamak muannats salim ya. Jadi itu wanita. Laki-laki ada, cuma kenapa Allah menyebutkan seperti itu? Sama di sini karena kebanyakan pelakunya adalah wanita. Nggih. Kemudian hadis berikutnya yang hadis Ummu Athiyah ya, kita mengambil sumpah ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil sumpah atas kita bahwa kita tidak akan berniahah. Ini menunjukkan bahwa niahah itu haram. Nggih. Niahah itu dosa besar. Loh, nah kalau sudah kadung ya taubat ya, dengan syarat yang tiga tadi itu gitu. Napa sih niahah niku Pak Bejo? Niahah niku meninggikan suara ketika mayit meninggal dunia sambil menyebut-nyebut kebaikannya. Kon mati sama sing dak tidak mematuh. Loh, nek mati sama sing kurang anak tua gitu ya. Seakan-akan Allah enggak ada wae gitu. Ya, jadi ini kebiasaan jahiliyah ya Bapak Ibu. Kebiasaan jahiliyah. Ya, aku tak mati bisa ya mati aku ya, nanti ambil bagi uang lain. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini niahah. Nah, tadi saya katakan bahwa mana dalilnya kalau niahah haram? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat, dan laknat itu tidak terjadi kecuali pada dosa besar. Sama seperti niahah, hukumnya sama, yaitu apa? Merobek baju, ya, menampar pipi, mengurai rambut, apalagi mencakar-cakar wajah, okay? Ini semua perbuatan jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna, bukan termasuk kami, bukan termasuk kaum muslimin. Sinten Nabi? Man latamal hudud, orang yang menampar pipi. Wa syaqqal juyub, robek baju. Wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan menyebut-nyebut sebutan jahiliyah. Jadi menyebut-nyebut sebutan jahiliyah tadi itu, ya apapun yang itu kufur kepada Allah Ta'ala. Oh, sampean kok mati? Itu enggak usah dijawab. Kok mati di sian lah kok sampean saya mati? Misalnya gitu ya kan tadi. Lho, itu utangnya guru lunas, aku bisa melunasi. Lho, sampean dona aku makan apa? Kayak begitu. Ini semua dakwah. Dakwah itu seruan jahiliyah. Nggih. Kenapa kok tidak boleh? Jelas sekali karena ini menunjukkan marah tidak terima kepada Allah Subhanahu wa taala. Sopo sampean? Wong kita sama-sama manusia, Pak. Misalnya ada general manager ya. Kemudian ada marbot, ada tukang sapu gitu. Berhak enggak tukang sapu itu ngomong lu, general manager lu awan-awan kok boleh? Boleh enggak seperti itu? Dalam? Boleh. Bisa nanti, berarti guru apa ini? Ya memang, maksudnya begini, general manager itu berhak mengoreksi bawahan, tapi bawahan ya enggak patutlah mengoreksi atas tanda kelasi gitu loh. Ya kan urusan pula pokok mikir biar orang apa ya kan. Jadi seperti itu. Ya ibaratnya kayak saya sebagai marbot, kemudian ada apa ya, direktur perusahaan, masuk kemudian saya itu mengkritik. Wah, nah itu ya jelas dipecat. Ya. Ya seperti itulah. Ini antara makhluk dengan makhluk, Pak, apalagi antara kita yang diciptakan dengan Allah Sang Maha Pencipta. Sopokon gitu loh, nggih. Jadi kita sebagai hamba itu nek pengin enak sami'na wa atho'na. Kenapa sih wanita kok menjadi kebanyakan penghuni neraka, Bapak Ibu? Saya bertanya, yang paling banyak menjadi penghuni neraka laki-laki atau perempuan? Perempuan apa laki-laki? Apa sebabnya? Karena mereka banyak nolak syariat, Pak. Coba syariat poligami, mereka nolak enggak? Nolak. Nolak kan rokok, wong Allah sing gawe syariat. Aja ngiku aja, Mat. Nggih. Nah, itu sih paling gampang nih. Tapi saya ngomong salah lu bener sih, nek salah ngomong salah wis. Bener ya? Oke, yo wis. Saiki wong wedok lho oleh tami suwi bojone goblok kon iki boleh ndak? Ya. Nek bojoku tak pecat Pak langsung wis. Masa siapa imam, siapa makmum gitu. Dulu kan sudah dijelaskan ya, sampun dereng. Nggih. Siapa imam, siapa makmum? Oh, nggih sudah jelas. Jadi enggak usah diulang lagi gitu. Hadis berikutnya Bapak Ibu nggih. Jadi ini juga yang niyaha tadi haram, yang sengaja mendengarkan juga haram juga mendapatkan dosa yang sama. Kenapa? Karena ketika dia mendengarkan itu kan berarti sama seakan-akan dia ridho dengan perbuatannya. Dan kita diperintahkan mengingkari kemungkaran, betul? Halo? Iya. Dan mengingkari kemungkaran yang paling lemah, yang paling rendah adalah dengan hati. Dan mengingkari dengan hati itu pergi dari situ, Pak. Bukan masih berproyek di situ, gitu loh. Kecuali kalau jenengan diborgol, beda lagi, gitu kan. Dicancang nangkono, gak usah marak-marik, beda lagi. Tapi kalau kita bisa pergi dengan tangan tidak bisa, dengan lisan tidak bisa, maka yang namanya mengingkari pakai hati itu adalah pergi dari tempat itu. Kalau tidak pergi berarti sama-sama suka, berarti meridhai perbuatan itu begitu. Makanya wanita yang mendengarkan niyahah juga dilaknat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, yang namanya musibah yaitu pasti menimpa siapapun meskipun beda-beda ya. Tapi yang namanya manusia hidup di dunia itu pasti ada musibah, pasti ada ujian. Kalau sampai yang enggak gelem dapat ujian ya mati ya wae lah wis mari ujian. Tapi mbok sampai niku nek ana lulus sampun ndak kan begitu. Nah, jadi musibah itu pasti ada. Dan orang itu pasti susah, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam kabad. kabadayu-kabidu itu ya susah terus. Habis ada ujian ini, ada ujian ini, terus seperti itu Bapak Ibu. Dan pada surat Al-Ankabut Allah mengatakan ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan mengucapkan kami telah beriman kemudian mereka tidak diuji? Tidak bakalan gitu. Nah makanya ketika ada musibah itu yang wajib adalah sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan. Oke. Jadi menahan diri kita dari tiga perkara. Apa? Dari mengucapkan yang haram, mungkin wiso-wiso ya. Kemudian dari melakukan yang haram, kayak nampar pipi, gundul kepala ya. Kemudian pakaian hitam-hitam, nah, ini dari sapa? Enggak ada dalam Islam. Ini anak orang mati bersikap pakaian ireng-ireng. Kemudian yang ketiga, menahan hati ini, menahan kalbu kita, jangan sampai kita marah kepada Allah Ta'ala. Saya itu pernah Pak, ada orang, jadi dia itu karena menurut dia itu Allah ini wis tak doai kok gak merubah kondisiku sih gitu. Akhirnya apa? Dia itu kan lagi haid Pak, jadi habis haid itu wis mari gak nang mandi-mandi ya. Nah waktu itu ini berkaitan dengan ruqyah masalahnya. Ustazkan lapo sampean kok gak mandi-mandi ngono padahal wis mari ket wingi kok gendeng ngono kayak gitu. Ya salah Allah lho. Rasain yo saya ndonga kok gak dikabul-kabul. Nah gitu tuh lho Pak. Sapa kon sapa Allah Subhanahu wa taala dan orang model ini tuh ada gitu. Ada juga yang lain orang itu asal itu kaya Pak. Kaya adu bitik kaya adu ujaran apa gitu kan. Barang mari ngono hidup-hidup bangkrut Pak. Bangkrut sebuah masjid Pak. Yo imam yo apa gitu kan kumpul banyak orang. Terus gak mendekati saya. Saya itu satu bulan minta kepada Allah sholat segala macam. Tapi kok segini kondisi saya. Gimana jawabannya Pak Gus gitu itu. Sampai yang ini loh. Mau sholatnya ke saulan kalau itu jalur ake gitu kan ya. Dan benar Pak, setelah dia kondisi enak sholat barang dikasih lagi mas gak disitu lagi balik ibu nanti menengono gitu. Ya memang model begitu. Makanya kenapa dalam surat Al-Mu'minun ya. Ada surat Al-Mu'min itu surat Ghafir, ada surat Al-Mu'minun ya. Ayat 99 ya. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Jadi dia mati Pak, dia mati terus minta ya Allah kembalikan aku gitu. Dijawab apa sama Allah? Kalla, wis gak usah balik-balikan. Innama hiya kalimatun huwa qailu. Ya kasarane kok mek ngomong tok bedabrus itu. Nek dibalekno kayak gitu tok ane ngono maneh. Jadi Allah Subhanahu wa taala sing paling tahu. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu orang-orang yang senantiasa menunjukkan kepada Allah Ta'ala bahwa kita itu ini orang baik, bukan berusaha baik terus, berusaha memperbaiki diri, berusaha mensucikan diri. Oke? Itu yang namanya sabar. Nah, tingkatan yang lebih tinggi itu syukur Pak. Oke? Tingkatan yang lebih tinggi itu syukur. Jadi cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewajibkan sabar aja, jadi menahan. Jadi sabar itu satu, sabar mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar menghindari maksiat. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi apa sesuatu yang tidak mengenakan. Ini wajib sabar. Nah, ada orang itu Pak tingkatannya lebih tinggi Pak, dapat musibah malah bersyukur gitu. dapat musibah malah bersyukur. Jadi ada ulama besar itu anaknya meninggal, langsung uang sakdonya teko kabeh mutasi apa. Dia mengatakan ini lho musibah dunia, tapi uang bertakziah. Tapi ketika saya ada musibah akhirat, telat sholat katanya, gak ono sing mengucapkan bela sengkawa. Terus dalam hadis Bapak Ibu, ini kan kalau Nabi itu kan ketika mendapatkan nikmat mengucapkan apa? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Tetapi ketika mendapatkan malapetaka, sesuatu yang tidak enak, apa yang beliau ucapkan? Tetap alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tingkatan yang lebih tinggi tadi itu ada syukur, terus ada ridho Bapak Ibu. Jadi ridho dulu baru syukur. Jadi mendapatkan musibah malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis riwayat Tirmidzi itu ada orang Pak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza qabada walatal abdi, Allah itu kalau sudah mencabut nyawa anaknya seorang hamba, Allah berkata kepada para malaikat, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku, ya. Mereka mengatakan hamidaka wastarja. Jadi mereka itu orang ini ya Allah, mereka ini kata malaikat, ketika anaknya mati itu mengucapkan alhamdulillah dan istarja'a. Apa istarja'a? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi malah alhamdulillah begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Bangun, ya bangun untuk hambaku ini satu rumah di surga dan kasih nama rumah itu dengan rumah pujian, Baitul Hamdi namanya. Jadi ini dalam hadis ini orang yang kepaten anak sing lagi lucu-lucunya, lagi bagus-bagusnya, kemudian dia malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang menjelaskan bahwa mayit diazab dalam kuburannya gara-gara apa yang gara-gara tangisan yang dilakukan untuknya. Ini termasuk hadis yang muskil, tapi sahih Pak. Karena apa? Karena dalam ayat wala taziru waziratun wizra ukhra, orang itu enggak mendapatkan had azab, gak mendapatkan hukuman gara-gara dosa orang lain, ya kan? Kecuali dia ngajari ada dosa jariah atau dia ridho, beda lagi. Makanya Bapak Ibu, kata para ulama, makna hadis ini pertama, ini diazab si mayit itu kalau dia semasa hidupnya mengajarkan berwasiat atau di ridho. Tapi kalau dia tidak pernah itu, hidup-hidup ada orang lain menangisi dia, yo enggak urusan, gitu loh. Jelas ya? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, adab di sini Bapak Ibu itu bukan hukuman. Karena ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah satu bagian daripada adab. Jadi adab itu tidak harus disiksa. Gih? Misalkan ada orang safar nang Jakarta. Gih? Jauh-jauh ini ada teman-teman saya Pak di kampus Libya itu orang Saudi. Gih? Itu kontrak di sini 4 tahun. Ya meskipun mereka bisa pulang ya, tapi kan 6 bulan sekali. Bayangkan dia hidup itu lho Pak, mangan gawe dhewe, ngelondri dhewe, gak ono bojo, gak ono anak, mas yo dia di hotel, mas yo ASEAN. Tapi seperti itu kan ndak nyaman kan ya. Ya Pak ndak camat. Coba camat iki gak duwe sapa-sapa ijenan til nang no, omah, paling yo cepet gak ono paling. Ya karena gak ono sing melayani gitu loh. Nah ini yang maksud hadis itu di situ. Jadi yang namanya adab di azab itu bukan harus dihukum, bukan harus disiksa, tapi ngerasa tidak nyaman gitu loh. ya sampean ya, kayak tadi di hotel itu enak, AC, tapi jauh dari siapa-siapa kan enggak enak. Ya meskipun dia semuanya ada fasilitas misalkan. Nah, itu makna kedua Bapak Ibu. Jadi hadis Abdullah bin Umar ini makna pertama adalah khusus bagi mayit yang semasa hidupnya apa? Berwasiat, ridho atau mengajarkan. Yang kedua, kalau bukan itu, maka makna azab di sini adalah tidaknya nyaman. Bukannya diazab tidak, tapi tidak nyaman. Kemudian hadis Anas yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata, tadi sudah saya jelaskan. Kalau sekedar meneteskan air mata, tidak sampai teriak-teriak niaha, maka tidak menjadi masalah. Okay. Jadi anaknya Nabi bernama Ibrahim itu pernah meninggal dunia, Pak. Jadi anak beliau dari istri, bukan istri sih, Maria Al-Qibtiyah itu kan budak. Budak hadiah Muqawqis, Raja Mesir. Ya, Raja Mesir dihadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau punya anak namanya Ibrahim. Kemudian dia dipanggil sama orang sing apa tukang menyusui itu loh. Dipanggil oleh suaminya, Nabi datang ke sana. Ibrahim itu bersesekan, tersengal-sengal apa dalam sakaratul maut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Ditanya sama Abdurrahman bin Auf, niki nopo Nabi gitu. Beliau mengatakan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diletakkan dalam kalbu Bani Adam gitu loh. Nah kalau sekedar itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau sampai niaha yang teriak-teriak itu yang dilarang Bapak Ibu. Okay? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ainu tadma, ya, jadi mata menangis, wal qalbu yahzan, hati sedih, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tapi kita tidak mengucapkan kecuali apa-apa yang membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu. Yeah, jadi ketika ada musibah yang wajib itu apa? Bersabar. Yang wajib itu bersabar kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti dalam surat apa itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada musibah langsung mengucapkan itu. Kata Allah apa? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim, terus warahmah. Warahmah. Kemudian pada ayat berikutnya wabashiris sabirin. Oh itu sebelumnya wabashiris sabirin. Bergembiralah orang-orang yang sabar. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Terus Ustaz. Nggih. Nggih. Ya harus menghindar. Atau sing niat itu diangkat menuju di kemana begitu. Nggih, jadi harus menghindar, enggak boleh didengarkan, enggak boleh. Tapi al-mustami itu khusus yang sengaja mendengarkan. Kalau misalnya pas lewat di situ kok ada orang teriak-teriak, menangis, terus kita berusaha mendiamkan atau memindahkan dia ke tempat lain, maka dia tidak termasuk yang dilaknat. Oke, okay? Insyaallah begitu. Wallahu taala a'lam. Ada lagi apa, Pak Umar? Tadi lah, Pak. Nggih. Tadi itu kan tadi masalah riba. Masalah? Riba, nggih. Itu mungkin apa yang dimaksud dengan khusus untuk bank. bantuan fungsional itu bagaimana artinya ini begini Pak. Terus karyawan bantuan fungsional menurut saya itu terus terjadi Pak. Yeah, jadi bagaimana gajinya karyawan bank konvensional? Jawabannya kan jelas. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya masalahnya dia mungkin belum ngerti, Pak. Nggih. Makanya disuruh ngaji kok cek ngerti. Ketika ngerti itu nang metu. Metu itu pun bukan langsung metu ya. Cari alternatif dulu lah paling tidak saulah gitu kan. Nah, bukan terus-terusan gitu loh. Karena yang memang ujian itu di situ. Kadang sing asale gajinya sakulan selawe juta langsung metu hidup-hidup gajinya berapa juta. Istrinya ndak kuat, anake ndak kuat, mertuae ndak kuat, akhirnya balik kene kok doae. Tapi intinya seorang muslim itu harus meninggalkan dan harus yakin. Ya, yakin bahwa hadisnya seperti ini. Man taraka syai'an lillah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allahu khairum min, pasti Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Ya tentang. Ya pasti ini orang betul beriman itu ono ae alasane. Ya. Buat apa teman itu? Dia tidak boleh juga. Dia dalam sama tidak ada pajak. Artinya kan zakat. Okay. Dan kita pajak itu kan difungsikan tak? Kamu dikorupsi ya. Dulu tentu cerita Gayus itu. Sudah ada beritanya ya. Monggo, monggo Pak. Okay. Jadi beliau bertanya gimana hukumnya kalau kita menghindari pajak dengan tidak bayar. Nek misalnya enggak ada denda, enggak ada hukuman, monggo betul apa apa merasa dirugi kayak bisa tiru. Masalahnya kan ada denda itu loh masalahnya. Dan gitu, benar denda kayak dihitung, mono dihitung jadi. Nih, ya. Monggo Pak Selamat, jadi kan, apa kerjaan pajak? Napa kehilangan kubur? Ya. Oh ziarah kubur. Lek jenengan sing keras ta. Oh, jenengan itu ngomongin apa? Omong ngoten mriki. Jadi pertanyaannya ziarah kubur terus baca Al-Fatihah, baca Yasin boleh apa enggak? Itu di kuburan. Oh begitu. Gih. Kalau itu, jadi pertanyaan begini, baca Quran untuk mayit di kuburan ke tenang, bu Al-Fatihah, bu Yasin, bu Al-Baqarah ke tenang. Pokoknya bacaan Quran itu untuk si mayit dan dibaca di kuburan, lama kan pertanyaannya. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita baca Quran di kuburan. Beliau mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, kan ngoten. Jadi di sini omah jangan dijadikan sebagai kuburan. Berarti kan kuburan sama rumah kan berbeda kan? Terus Nabi mengatakan innasyaiton, setan itu yanfiru, lari terbirit-birit minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Berarti kan rumah biar tidak seperti kuburan disuruh ngapain? Dibacai Quran. Rumah bukan kuburan. Berarti maknanya secara tidak langsung kuburan kita tidak boleh baca Quran di sana. Makanya kan kita tidak boleh sholat di kuburan kecuali sholat jenazah. Ya. Kecuali sholat jenazah. Kemudian makna kedua dari jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, berarti orang mati tidak boleh dikuburkan di dalam rumah, tidak boleh ya, di emperan tidak boleh, kecuali kondisi darurat kayak di Palestina gitu kan, kepenang kuburan dibom, ya, akhirnya enggak ada kan di kubur satu pak kan begitu. Nah, tapi kalau dibacakan misalnya di bono masjid, lo di rumah dengan niat ya, dengan niat ya Allah ini saya baca pahalanya untuk almarhum Pak Selamat misalnya. Selama Pak Selamat Muslim, meninggal dalam kondisi Muslim, ada pendapat yang mengatakan sampai, tapi nggak pakai il arwah barakus di dalam hati gitu aja. Jelas ya? Oke, sama Pak? Oke. Kalau gitu saya akhiri sampai di sini Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.